Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio. Kebanggaan cilok metal, emang tuh kebanggaan cilacap. Aduh lah, kena cerita Kang Yo babagan tentang wong nenek-nenek. Cincinannya wong nenek-nenek nang titik papa berarti untungnya ompong. Cincinannya wong nenek-nenek masih nang titik papa nang gondelong TV gue karo kedek. Sikile korengan ora mari-mari, nganti gedung pati nek si korengan bae. Aduh lah, ya jana wong nini-nini, ketekanan tamu wong lagi arem januk, idin. Kayak ngapa tiliki bayo? Assalamualaikum. Anak mau ngapura keja? Hei, anak mau ngapura keja? Mendikit, dah lagi ketanggungan nganggo tapi. Siapa jenisnya? Tamu. Iya, tamu siapa? Tamu Nenika. Iya, tamu Nenika siapa jenisnya? Sairan. Oh, Sairan, ya aku Sairan. Dah lagi ketanggungan nganggo tapi. Anak apa jenisnya, mas? Kau lagi lingsir kayaknya kau merdaya. Sapa kau yang mlebu? Nyun sewu niki napa leres daleme ninimprah. Ya nyone nimprah, kau sapa kowe? Nyun sewu niki nami kula Sairan. Oh, Sairan ya. Lah Sairan acara apa kowe? Sairan acara curanmor apa? Acara goyang-goyang. Kayak siaran. Oh, Sairan yo Sairan. Oh, ya ding kayak siaran ya. Oh ya, kayak ana mekuran Sairan ngene. Aduh lah kowe kang di bae. Kula saking Glempang nih. Oh, Glempang Pasir maos ya. Nggih, leres nih. Oh, ya wis jagong. Arep metang apa, metang apa? Karo maca-maca apa ngono? Maca apa napa-apa ora maca burunan ukuran burunan. Ya kuwe maca tanggalan mbok enam mbok macane bae ora tulisane. Tanggalan sing ndi? Mungkin tanggalan tahun 97 di Padang bae. Is, ada salah kan gambar Pak Sobirin kowe lho. Iya Sobirin kae lho, sing sekan condong kae sing terkenal banget. Ya jarang kono nyek kuwasan ini wis kena kawe ta. Monggo niku Mas, inumane diunjung niku. Karo klentek-klentek kowe pernah-pernah kaya ngana kacang apa? Kacang midi apa ya? Kacang medek. Ya kacang medek kok kacang midi. Iya ya kan kacang medek pernah karo klentek-klentek ngono. Anu wedang apa sih kowe ini? Pernah kaya mandan nembe tumon apa ya? Citron. Apa sih kena citron? Oh, salah tuh menae sampe nyocele kudu spray ora teng-teng ke citrone. Oh, ala gitu di citron tahun 97. Wala aja matur nuwun nyun sewu niki kula sowan wonten gene dalemen nimprah sing setunggal kula badhe silaturahmi niki wong anu dewek jare wong dulur tapi kayaan ora dulur rong taun ora ketemu atau surat-suratan atau SMS-an. Dulur niki kula kalirikan niki. Lah kok sing anake sing ndi kowe? Kula bar pepak majuku niki. Oh ya sing gemen tau disepiti kowe numpak jaran. Mantrinya kelalen malah nyepiti jarane apa ya? Daya nih pas banget gue nih. Daya nih, ya nyun sewu. Pindah kalau mereka silaturahmi. Tapi kalipun. Ya gue kalau disambi gue yang juga nih gue mas. Kacang medine gue dipangan gue. Kacang medek? Ya kacang medek dipangan gue. Jadi ini salong enjang. Cuma dilakir. Selasa pun. Kalau pada nyepiti. Lapa kaki maju kurus dia putus ya kisih. Sampun nih, malah kadang-kadang putusnya cokan gue ngulugi lombok nang bibine. Gue ngulugi lombok, kayak mutuk. Wala putus, cucu. Ya, mas cucu gue bikin nih. Jadi, nginjang insya Allah putrani gue badan sepiti nih. Gue badan nyun pangestune, doa restune gue nih. Gimana wis saged enten wedal nggih monggo mampir ngenjang wonten Selasa pon cuma dilakir naring Glempang. Oh, dadi kuwi arep nyepit anak lanang, mari ngene njaluk edin. Nggih, Nik. Ya kowe karo dipangane kowe kacang medine kowe. Kacang medek. Oh, ya ning kacang medek. Ya kamu tadi dibahas. Ya kan harus sampai gue kacang medene gue. Katus niku nih rawe kulo mriki. Oh, tadi kan njaluk idin. Insyaallah. Selamat waras, ngesuk Selasa Pon. Bener Selasa Pon ya? Iya nih. Cuma dilakir ya bisa kelaksanaan gue udah deh gawe nyepit anak lanang. Tapi ya pesenenya ngajak ngasih kelalen. Gue main kon tambah berkah. Gue beli barang gawe kayak ditangkap kayak Kiai Sobirin kayak pengering condong. Oh gini insya Allah nih. Dari ini banjur namun waktunya misman dan sore. Jadi dulu pamit mabon nih. Dan si pirang-pirang sih ngudu diambah. Oh dan jarak penggalan-galan gue. Gini nih gimana waktunya bagi-bagi tadi. Ya kan di samping gue kacang medan ya gue. Waduh nih, kacang medennya melanteng sih dan kerasa mau ngobrol kalau mangan kacang medennya kerasa nih. Aduh, jangan malah ngetekenteng, jangan ngisi-sina banget yakin. Lah, orang apa-apa, wong nganu kadar ini dewekan ya. Sana nek, lalu medangnya ya kacang medek trok rona dia nek. Tapi jangan orang penak banget temenan nih, ngantar kacang medek nenteng kayak gira kerasa udah ngobrol mau nih. Orang apa-apa, biasa putu wong nanu kerjanya nang Batam bikinannya yang dikirimi panganan coklat apa-apa kayak bu coklat cincokan gue valentenan wong nanu wong ini dine panganan si model kayak gue ya udah kelar kelar mau ditrok nanyong coklat teh lanu kacang medene sinarin jero coklat gue mau wong nanu nyong limangan udah kelar tak kembulakan bukan ada yok gak lalu kacang medek sini aku les mau anu bekas lamu dani ikan nih oh anak. Nah iya gue nganu kacang medek sini jero coklat nganu nyong udah kelar ya tak kembulakan daripada mubah karena dayok aja kan jadi kanggo gawe. Aduh tentunya anu mangan bekas lamu dani rika. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.